Dari orang kafir. Malik rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang bolehnya menjawab salamnya orang-orang non-muslim. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Raddu salam 'ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan." Jawablah salam dari orang-orang yang apakah dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dzalika bi'anna Allah yaqul, yang demikian karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayu bi ahsan minha aw rudduha." Dalam surat An-Nisa ayat 86. Dan jika kalian diberikan salam penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik darinya atau yang sepadan. Panitia rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kemarin belum kita baca satu bab sebelum itu tentang bab man sallama ala zimmati isyaratan. Di bab sebelumnya setelah beliau membawakan bab la yabda'u ahlul zimmah bisalam, bab tidak boleh mendahului orang kafir ini mengucapkan salam. Bab sesudahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab man sallama ala zimmi syaratan, bab mengucapkan salam kepada orang kafir zimmi secara isyarat. Beliau membawakan riwayat dari Al-Qamah rahimahullah. Beliau mengatakan innama sallama Abdullah wa ibn Mas'ud ala dahaqil isyaratan. Sesungguhnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengucapkan salam atau menyampaikan salam kepada ad-dahaqin, yaitu orang-orang kafir dini, isyaratan dalam bentuk isyarat. Jadi kalau sekedar melambaikan tangan, berisyarat sebagai bentuk sapaan kepada orang-orang kafir dzimmi, itu hukumnya tidak mengapa. Hukumnya boleh berdasarkan perbuatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nah, sekedar melambaikan tangan berisyarat itu pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia, termasuk ahli Al-Qur'annya, ulama yang paling paham Al-Qur'an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sampai sebagian para ulama menyebutkan Ibnu Mas'ud itu lebih alim dengan Al-Qur'an daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, lebih senior, lebih dulu masuk Islam atau lebih tua usianya, lebih banyak bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu berisyarat ya kepada orang-orang kafir. Ya, menyapa berisyarat dengan tangan. Ya, hukumnya tidak mengapa. Demikian juga Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua dalam bab ini. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridainya berkata, marra yahudi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yahudi kalau ada ya-nya berarti satu orang. Yahudi. Tapi kalau Yahudu enggak ada ya-nya berarti jamak. Yahudu enggak ada huruf ya-nya berarti jamak dari orang-orang Yahudi. Ya, kembali ke sini, ada seorang Yahudi melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau atau orang tadi mengatakan assalamu alaikum. Assam alaikum. Ya. Kematian al-maut semoga menimpa kalian. Jadi istilah plesetan ini ya. Dikurangi huruf lam. Satu huruf lamnya dihapus sama orang Yahudi. Harusnya ucapannya assalamu. Assalamu alaikum. Tapi yang namanya orang Yahudi biasa memutarbalikkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan juga ya termasuk salam di sini. Ya. Assalamu alaikum. Semoga kematian menimpa kalian. Ya, Masya Allah. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi membuat talbisat. Sepintas orang mengira, oh ini salam. Ya. Sepintas orang mengira ini salam. Padahal dibuang satu huruf. Ya ikhwah, dari sini kita tahu kebiasaan orang-orang Yahudi itu membuang satu huruf. Atau merubah-rubah beberapa ayat. Ya, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan dan ucapkan oleh kalian. Hittatun naghfir lakum khotoyakum. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ya. Ternyata orang Yahudi kemudian merubah, dibuang satu huruf nunnya. Yang harusnya hittatun naghfir lakum khotoyakum, mereka tambahi satu huruf nunnya. menjadi himtotun nagdillah. Ya, orang Yahudi nambahi satu huruf himtotun yang artinya gandum. Artinya mereka membuat, ya, merubah dengan satu huruf atau, ya, harokat kadang, ya, seperti di sini ditambahi atau dikurangi satu huruf. Kalau di dalam surat Al-Baqarah mereka menambahi satu huruf. Kalau dalam salam ini dikurangi satu huruf. Ya, hanya saja ya ikhwah, kalau ini yang dilakukan atau yang melakukan adalah orang-orang kafir, yaitu perkara yang sudah ma'ruf. Karena mereka memang hasad. Tapi sayangnya ada dari kalangan kaum muslimin yang melakukan hal ini. Ya, mentakwil-takwilkan ayat dengan ditambahi satu huruf atau dikurangi atau ditambahi harokat, diganti harokat. Mereka mengatakan Al-Rahmanu 'alal 'arsis tawa. Misalkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman 'alal 'arsi istawa. Zat yang Maha Rahman beristiwa di atas ars. Mereka kemudian menambahi, yang dimaksud istawa itu bukan istawa. Karena istawa artinya berada di atas, tinggi di atasnya. Zat yang Maha Rahman berada tinggi di atas arsnya. Ya, berada tinggi di atas arsnya, istawa. Mereka kemudian menambahi satu lah, istaula. Zat yang Maha Rahman, ya, itu berkuasa. Kalau dikasih lam artinya berkuasa, istaula, di atas ars. Maka subhanallah, ini namanya takwil yang tidak pernah ada dasarnya dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, ini yang dilakukan oleh beberapa ustadz-ustadz yang viral di medsos, ya, Adi Hidayat, seperti Somad dan yang sejenisnya. Mereka mentakwil perbuatannya mirip dengan orang-orang al-Yahud. Ya, ditambahi satu huruf atau dikurangi satu huruf. Kalau ini nambahi, ya, nambahi satu huruf. Seperti orang Yahudi yang menambahi satu huruf nun di dalam Hilmatun Nafir Lakum dan surat Al-Baqarah. Lah kalau ini ditambahi satu huruf lam, harusnya Ar-Rahman 'alal 'arsis tawa. Zat yang Maha Rahman itu berada di atas aras, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Tapi mereka tambahi dengan satu huruf istaula. Ya, mirip dengan perbuatannya orang-orang Yahud. Hati-hati, ini salah satu bid'ah yang mereka lakukan, ya, dalam mentakwil ayat. Ya, ayat yang begitu mulia menunjukkan Allah beristiwa di atas arsy. Ya, Allah itu berada di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, tidak sama dengan, ya, kedudukannya, posisinya seperti makhluk. Beristiwanya, bersemayamnya tidak sama dengan bersemayamnya para makhluk, ya, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Ya, kita tetapkan apa adanya, kata para ulama, ya, amiruha kama ja'at. Perlakukan apa aja. Ya, subhanallah, segera untuk mengingatkan ya ikhwah, ya, bahwasanya akidah Ahlus Sunnah itu meyakini Allah berada tinggi di atas arsy. Ya, berada tinggi di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, tidak sama dengan ketinggian makhluknya. Ya, demikian juga, ya, kita menetapkan apa adanya, tidak menambahi satu lam menjadi istaula seperti yang dilakukan oleh ahlul bidah. Ya, demikian juga ikhwan, ya, kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, seperti tadi, sehingga kita mentanbih, ya, jangan kita menyerupai orang-orang Yahud dalam permasalahan, ya, merubah-rubah nas yang sudah Allah tetapkan. Nah, kembali ke sini, orang Yahudi menghilangkan satu lamnya, merubah walaupun cuma satu huruf enggak boleh. Kenapa? Karena maknanya akan berubah, ya, dengan makna yang sangat jelek. Yang harusnya assalam. Assalam itu salah satu daripada nama Allah Azza wa Jalla yang artinya zat yang Maha Selamat dari sekian banyak kejelekan atau dari segala kejelekan. Zat yang Maha Selamat dari segala ketidaksempurnaan, ya, dan juga zat yang Maha menyelamatkan hamba-hambanya. Tapi ternyata dibuang lamnya menjadi asam. Artinya al-maut. Ya. Farada ashabuhu, maka para sahabat Nabi SAW menjawab. Ya, assalama, menjawab salam tadi, faqala assalamu alaikum. Ya. Dijawab dengan kalimat yang sempurna, yang serupa itu juga. Assalamu alaikum. Ya. Semoga kematian juga menimpa atas kalian. Nah, ini dalam rangka apa? Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Maka balasan kejelekan ya kejelekan semisal itu. Ya. Baik. Qala fa ukhidha al-yahudi fa'tarafa. Ya. Dalam keadaan apa? Setelah itu orang Yahudi tadi ditangkap, ya. Lalu dia mengakui apa yang telah dia ucapkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ruddu alaihi maqala." Ya. Balas seperti yang dia ucapkan. Balas seperti yang dia ucapkan. Naam, khata liman azinallahu yakum. Atar ini atau hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah seolah-olah beliau ingin beri syarat Allah alam surat bahwasanya kalau Yahudinya menjawab atau menyampaikan salamnya dirubah maka kita jawab seperti itu assalamu alaikum. Ya. Ruddu alaihi maqala. Balas seperti yang dia ucapkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa? Dipahami oleh para ulama termasuk di sini Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, kalau salamnya sempurna ya. Kalau salamnya sempurna maka juga dibalasnya seperti yang dia ucapkan juga. Ya, didukung oleh atsar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ya menyebutkan seperti itu. Raddus salam ala man kana yahudiyyan aw nasraniyyan aw majusiyyan. Balaslah salam dari orang-orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, wallahu alam bisawab. Baik. Ya, ini yang apa diistinbatkan dari hadis ini kecuali kalau salamnya jelas dia mengatakan assalamu alaikum. Ya dijawab wa alaikum atau dijawab assalamu alaikum juga. Ya, atau dijawab serupa itu. Ya, kalau disampaikan salamnya assalamu alaikum, ya. Dijawab secara sempurna menurut mazhab sebagian ulama wa alaikumussalam. Ya, bahkan kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan wa alaikumussalam warahmatullah sempurna. Ya. Bisa jadi ini makna daripada doa semoga Allah menyelamatkan kamu dari kekufuranmu. Semoga Allah menyelamatkan kamu dari ya kesyirikanmu. Ya, semoga Allah azza wa jalla merahmati kamu dengan dibebaskan dirimu dari kesyirikan, kekufuran. Kemudian masuk Islam. Baik. Kemudian beliau membawakan bab sesudahnya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bardiswa al-Bukhari rahimahullah bab taslimi ala majlisin fihi al-muslim wal musyrik. Bab mengucapkan salam kepada satu majlis yang di dalam majelis tersebut ada orang muslim, ada orang musyrik juga. Majelisnya di situ terkumpul. Ya. Lagi berkumpul di situ muslimnya, musyriknya, kafirnya. Qala Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dari Usama bin Zaid yang Allah telah meridhai keduanya. Anna nabiyya alaihi salatu wasalam rakiba ala himarin. Sesungguhnya Nabi SAW pernah menaiki keledai. Alaihi ikafun ala qadifatin fadaqiyatin. Di atasnya terdapat pelana. Ikaf itu artinya pelana yang ada di keledai. Ya. Baiklah sebagian ikhwah ada yang memakai baju merek ikaf. Ya, yang sekelas Haramain. Ikaf. Ya. Dan jadi merek baju, ikaf. Tayib. Nah, ikafnya itu terdapat apa? Kainnya yang kain tersebut terbuat di daerah dibuat di daerah Fadaki. Ya, nama daerah. Wa ardafa Usama bin Zaid wara'ahu. Kemudian Rasulullah SAW memboncengkan Usama bin Zaid di belakangnya. Masya Allah ya ikhwah. Rasulullah alaihi salatu wassalam itu mengendarai keledai, memboncengkan Usama bin Zaid di belakang beliau. Ya radhiyallahu anhu. Dan orang Arab kalau melihat ya kendaraan keledai itu kendaraan yang begitu sederhana. Ya, kendaraan yang sederhana. Hal ini menunjukkan sikap tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sikap sederhananya kehidupan Rasulullah alaihi wasallam. Beliau pemimpin negara. Beliau pemimpin umat. Ya, tapi kehidupan beliau itu begitu sederhana. Tidak gengsi memakai kendaraan yang biasa. Bahkan kendaraan kelas bawah. Ya, tidak sebagaimana sebagian kita. Kadang kalau pakai kendaraan yang biasa malu. Ya, Masya Allah, sampai ada ya, pernah ada yang mengeluhkan, ada keluarganya, kenapa enggak mau diajak taklim istrinya? Katanya malu pakai kendaraan itu. Kendaraannya qadarullah, mampunya punya kendaraan seperti motor yang mirip motor kebun. Ya, malu mau diantar taklim pakai kendaraan seperti itu. Masya Allah ya ikhwan, tidak sepantasnya demikian. Kita punya uswah. Punya teladan. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kendaraannya begitu sederhana. Ya, tidak perlu kita malu kalau memang mampunya seperti itu. Ya, apalagi mau taklim sampai tidak jadi gara-gara kendaraannya enggak ada. Ya. Subhanallah, masyaallah, rahimani wa rahmakumullah. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memboncengkan Usamah radhiyallahu anhu. Ya, untuk apa? Kata beliau, ya'udu Sa'ad bin Ubadah. Untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala. Ya, di sini tidak mengapa seorang memboncengkan di atas keledai, ya, karena kita tahu keledai itu agak kecil ya, dia kecil, relatif kecil, ya, sampai kalau apa namanya seperti sapi agak tinggi itu, sapi Bali agak tinggi, agak pendek sedikit. Ya, kita kalau mau naik lompat sedikit sudah bisa. Ya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW mengendarai keledai di bonceng. Ya, Usama radhiyallahu ta'ala. Tujuannya kemana? Untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nah, di sini semangatnya beliau alaihi salatu wasalam dalam menjenguk orang sakit. Ya, saudaranya yang lagi sakit dijenguk. Ya, dan ini termasuk bagian daripada hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ayat, fanihidin rahimani warahimakumullah. Hatta marra bi majlisin fihi Abdullah ibn Ubay bin Salul. Sampai beliau melintasi di satu majlis. Di dalam majlis tersebut ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Wadhalika qabla an yuslima Abdullah. Yang demikian ini sebelum Abdullah masuk Islam. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Khalifuddin rahimani wa rahmakumullah. Ketika itu masih menunjukkan sikap musyriknya. Ya. Beliau atau Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat Abdullah bin Ubay. Ya, ternyata faidah fi al majlis akhlat min al muslimin wal musyrikin. Ternyata dalam majlis tersebut ada sekumpulan, bukan cuma Abdullah bin Ubay saja. Orang musyrik, orang muslim berkumpul di situ. Ya, wa abadatil awthan, wa abadatul awthan, para penyembah patung. Ya, fadl mana azan Allah yakum. Jadi kaum muslimin diperbolehkan karena ada satu hajat ya untuk berkumpul bersama orang-orang non-muslim. Orang-orang kafir, kalau seandainya ada satu hajat yang mubah, ya, ada satu hajat yang mubah, tidak mengapa untuk berkumpul di situ, ya, selama tidak ada pelanggaran syariat tentunya, ya. Jadi kalau ada perkumpulan muslimnya, kafirnya dalam satu majelis, selama tidak ada kemungkaran, ya, selama tidak ada kemaksiatan, selama tidak ada perkara yang dilarang, nggak apa-apa. Mau kenapa mau ada kerja bakti? Ya. Kau kenapa ada hajat? Ya. Ini dan itu dari hajat-hajat yang mubah. Ya, di sini Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatan kaum muslimin yang lagi berkumpul dengan mereka. Ya, tidak mengingkari perbuatan kaum muslimin, tidak kemudian mengatakan kepada kaum muslimin jangan kalian bermajelis dengan mereka. Ya. Kalau memang itu ada hajat yang mubah, yang tidak ada pengaruh yang tidak bagus padanya. Setelah itu Rasulullah SAW fasallama alaihim, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ya, Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada apa? Perkumpulan majelis yang percampuran antara muslim dan musyrik. Ya, para penyembah berhalanya. Fatalimana azinallah yakum. Ya, di sini yang menjadi sisi pendalilan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, bahwasanya apa? Boleh mengucapkan salam yang di sana ada percampuran majelis, ada orang kafir ini. Bukan cuma muslim saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan as-sunnah idza marra bi majlisin fihi muslim wa kafir an yusallima bil lafzi ta'min wa yuqsad bihi al-muslim. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menafsirkan dari sini. Hukumnya sunnah kalau seorang melintasi majelis yang di dalamnya ada muslim dan kafirnya, hendaknya mengucapkan salam secara umum, assalamualaikum. Tapi kata beliau, wa yuqsad bihil muslim. Tapi yang dimaksud wa yaqsudu bihil muslima, yang dimaksud oleh orang tadi adalah yang muslim saja yang diucapkan salam padanya. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang muslimnya saja. Karena Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat tentang tidak bolehnya mengucapkan salam kepada orang kafir. Ya, seperti yang sudah berlalu yang Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, ya, tentang apa? Hadis Rasulullah SAW, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Ya, sehingga kalau kita lagi mengucapkan salam di majelis yang di situ percampuran muslim dan non-muslim, yang kita maksud di situ adalah yang muslimnya. Ya, kenapa? Karena kita enggak boleh mendahului orang-orang kafir dengan salam. Ya, enggak boleh kita mendahului orang-orang kafir dengan salam. Ya. Kemudian juga Al-Imam Ibn Al-Arabi rahimahullah menyebutkan wa mithlu idza marra bi majlisin yajma'u ahlu sunnah, ya, yajma'u, ya, ahlu sunnah wal bid'ati. Demikian juga kalau melintasi satu majelis yang di dalamnya ada ahli sunnah, ada ahlul bid'ah. Hadirin ikhwan barakallahu fikum, di antara prinsip ahlu sunnah adalah ketika ada ahlul bid'ah, tokohnya, pentolan ahlul bid'ah, untuk kita jangan mengucapkan salam pada mereka. Ya. Kenapa? Karena mengucapkan salam itu akan menumbuhkan rasa cinta. Mengucapkan salam itu akan menumbuhkan rasa cinta. Sebagaimana tadi, orang-orang kafir, ya, kita enggak boleh mendahulukan salam kepada mereka karena apa? Menumbuhkan rasa cinta. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, afala dulukum ala syai'in idza fa'antumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kalau dengan satu amalan, maukah aku tunjukkan pada kalian akan satu amalan, ya, idza fa'antumuhu, kalau kalian melakukan amalan tersebut, tahabbtum, kalian akan menjadi saling cinta. Kata Rasulullah SAW, afsus salam baina, sebarkan salam di antara kalian. Sehingga menyebarkan salam bisa menumbuhkan rasa cinta. Ya, kita enggak boleh, ya, memiliki loyalitas, muyulah, kecintaan terhadap agamanya orang-orang kafir, akidahnya orang-orang kafir. Ya, demikian juga ahlul bidah. Para ulama menyebutkan tentang tidak bolehnya kita untuk mengawali salam kepada ahlul bidah, para tokoh-tokohnya lebih-lebih. Kenapa aku menimbulkan rasa cinta? Loh, tapi kalau ternyata dalam satu majelis ada di sana ahlul bidahnya, ada ahlu sunnah. Ya, ada ahlu bidahnya, ada ahlu sunnah. Maka kata Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah, ya, demikian juga enggak apa-apa mengucapkan salam dalam majelis yang umum tadi. Ya. Wa bi majlis fihi udul wa dhulmah. Melintasi satu majelis di sana ada orang-orang baik, ada orang-orang yang zalim. Masyaallah ya. Ada orang-orang baik, ada orang-orang zalim. Ya. Ini juga kita ucapkan salam secara umum. Ya, kita ucapkan salam secara umum. Wa bi majlis fihi muhib wa mubghid. Demikian juga dalam satu majelis yang di dalamnya ada orang yang dicintai dan ada orang-orang yang dibenci. Baik. Hanya saja barakallahu fikum, kalau seandainya seorang di dalamnya ya, itu adalah ahlul bidahnya itu dalam keadaan koridor seorang yang masih muslim, seorang yang tidak bid'ah mukaffirah, ya, maka yang kita maksud menjadi prioritas utama adalah orang-orang barakallahu fikum, orang-orang apa? Islamnya atau orang-orang ahlu sunnahnya yang mereka sekedar ikut saja, ya, sekedar ikut saja. Tapi kecuali kalau di situ perkumpulan mukmin dan kafir, maka yang kafir ini bukan yang kita maksud, bukan yang kita maksud untuk kita mendahului salamnya. Yang kita maksud hanyalah orang-orang mukminnya saja. Kenapa? Karena dengan menjamak hadis la tabdaul yahud wan nasara bisalam. Ya, janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan salam. Fadli man rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian juga dalam hadis yang mulia ini semangatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam ya di dalam apa? Menyampaikan salam, menyebarkan salam ya, hatta di situ ada orang-orang yang barakallahu fikum lagi berkumpul dengan orang-orang kafir, beliau tetap mengucapkan salam kepada mereka. Baik, fadli man azanallahuikum, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, bismillah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar.